cukup sekian dulu dari Tasya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih juga buat para sahabatku SNC-ku yang sudah hadir ya.